Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah karena kita dapat berjumpa kembali melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Mudah-mudahan akan membawakan kita juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, para pendengar yang berbahagia, kita hari ini memasuki ayat ke-90 dari surah Hud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi." Inna Rabbi Rahimun Wadud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Ayat ini adalah menutup dari kisah yang sudah disampaikan pada ayat 89 dari surah Hud, yang mana pertemuan kita yang telah lalu, yang mana kisah itu mengingatkan Nabi mengingatkan untuk kaumnya, apa itu adalah supaya mereka tidak terlanjur terus berbuat kejahatan, berbuat kriminal, disebabkan mereka enggan dan tidak menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Syuaib alaihissalam dan kaum-kaumnya, nabi-nabi yang lainnya, sesuai dengan kaum-kaum mereka masing-masing. Maka dalam kajian ayat ini menghilangkan semuanya. Menghilangkan apa? Apa yang sudah terjadi pada masa kaum Nuh, apa yang terjadi pada masa kaum Hud, apa yang terjadi pada masa kaum Lut, kaum Saleh, dengan Allah berfirman, wastaghfiru rabbakum. Ini adalah kata atau firman Allah yang sangat indah, karena Allah bagaimanapun tinggi atau besarnya kriminal ataupun kejahatan yang sudah hamba-hambanya lakukan, baik itu dikasihkan contoh dalam firman Allah kaum Nuh, kaum Hud, dan yang lain-lainnya, dengan Allah berfirman supaya kita haruslah meminta ampun, memohon kepada Allah. Kata Allah atau firman Allah, setelah kita disuruh untuk memohon ampun, maka bertobatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatasnamakan zatnya di sini adalah Maha Penyayang, dan tidak cukup dengan Maha Penyayang, Allah itu juga Maha Pengasih. Kata-kata wadud ini adalah dari kata wadda, mawaddah. Mawaddah itu adalah bentuk kasih sayang yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Sebagaimana ditekankan di dalam firman, dalam sabda Rasulullah mengenai surah Hud ayat 90 yang kita kaji ini, ketika Allah memerintahkan kita untuk beristighfar, setelah itu bertobat, karena Allah sudah mengatasnamakan dirinya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesuailah ya apa yang disampaikan atau diriwayatkan oleh hadis Bukhari dan Muslim, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lillahi afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'iratin wa qad adallahu fi ardi fulatin. Di sini artinya Rasulullah menekankan Allah paling senang dengan apa? Dengan taubat seorang hambanya, salah satu di antara kita, daripada seseorang hamba itu daripada jatuh dari ontanya sehingga ontanya itu hilang, setelah itu menemukan ontanya itu lagi di tanah gurun pasir yang gersang tersebut. Jadi ibarat ini adalah seperti yang diibaratkan onta, orang yang jatuh di atas onta itu kemudian ontanya itu hilang dan menemukannya lagi di tengah-tengah gurun pasir. Ini adalah upaya kehidupan di dunia tanpa tanpa bertobat itu adalah tidak ada artinya apa-apa. Kenapa Allah Rasulullah mengatakan seperti itu? Karena Rasulullah sangat menginginkan orang yang bertobat. Kenapa sangat menginginkan? Karena Allah sangat senang kepada seorang hambanya yang bertobat daripada dia terus berusaha mencari di dalam kehidupan dunia ini. Karena tobat itu adalah salah satu cara untuk membersihkan diri dan jiwa kita supaya kita tidak sombong, takabur, sehingga dapat menjaga seluruh amalan yang kita sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan dengan itu semuanya akan mendapatkan keberkahan, sehingga kita akan mengakui pada titiknya nanti Allah itu Rahim, Allah itu Wadud. Di sini sudah ada narasumber kita yang akan menjelaskan lagi lebih dalam lagi. Kami persilakan Ustaz Arifin atau Ustaz Perdana. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar yang kami hormati, menarik sekali kajian kita pada hari ini karena menyambung daripada pesan-pesan yang disampaikan oleh Nabi Syuaib alaihissalam kepada kaumnya. Kalau dalam ayat terdahulu Nabi Syuaib sudah memberikan peringatan karena dia sudah menangkap adanya rasa dendam yang membara serta rasa tidak senang yang begitu besar dari yang ada dalam diri kaumnya. Kemudian beliau menawarkan satu solusi kepada mereka agar kehidupan mereka itu jauh lebih baik, agar hidup ini dihadapi dengan jiwa yang begitu damai dan tenang, bukan jiwa-jiwa yang penuh dengan emosi. Istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Ini adalah tawaran atau cara yang diberikan oleh Nabi Syuaib agar mereka itu mampu melepaskan diri daripada emosi mereka yang begitu besar. Lepaskan dirimu dari emosi yang besar, karena emosi itu hanya membuat beban yang sangat berat di dalam jiwa. Orang yang marah, orang yang dendam itu hanyalah orang-orang yang membuat geraknya itu menjadi semakin sulit. Pikirannya hanya terfokus kepada hal-hal yang tidak perlu. Pemikirannya hanya diarahkan kepada hal-hal yang mungkin sama sekali tidak ada dan tidak betul. Tapi karena dendamnya, karena marahnya yang begitu besar, akhirnya syaitan mempengaruhi pikirannya sehingga terpikirlah hal-hal yang sebenarnya tidak pernah akan dilakukan oleh orang-orang yang sangat dia dendami begitu. Jadi lepaskan diri dari emosimu. Ini adalah pengajaran kepada kita semua. Pada saat kita berada dalam kondisi emosi, maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar jiwa ini menjadi jauh lebih ringan, ya. Atau cara lain yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW agar kita berpindah posisi. Kalau kita marah dari dalam kondisi berdiri, maka duduklah. Kalau dalam keadaan duduk, maka berbaringlah atau bergeraklah, sehingga kita tidak berada pada kondisi yang sama. Nah, istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Ini adalah cara bagaimana kita melepaskan diri kita. Menarik kalau kita perhatikan di dalam surat Asyura, ternyata Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana jiwa-jiwa yang tidak ada beban itu akan mampu tampil menjadi orang-orang terbaik di dalam kehidupan. Makanya di dalam keterangan ayat surat Asyura itu dikatakan wallazina iza asabahumul baghyuhum yantasirun. Ketika mereka mendapat tekanan, ketika mereka mendapatkan kesulitan dan rintangan, mereka rubah berbagai tantangan dan rintangan ini menjadi peluang. Ketika mereka kesulitan menghadapi apa yang ada di hadapan mereka, otak mereka berpikir mencari jalan keluar. Ya, wallazi waliman tasara ba'da zulmihi fa ulaika ma alaihim min sabil. Orang-orang yang tersadar dari kesalahannya, mau dia cepat sadar diri, ya, bangkit daripada keterpurukannya, maka mereka itu adalah orang-orang yang selamat daripada kehancuran. Walaman sabara wa ghafara za inna zalika min azmil umur. Orang-orang yang mampu bersabar, orang-orang yang mampu memaafkan orang lain, itulah sebaik-baik hal yang harus dilakukan di dalam kehidupan ini. Jadi sebenarnya tidak perlu kita harus emosi tanpa hal-hal yang jelas, tapi cobalah tiru bagaimana emosi yang harus dikeluarkan pada saat yang tepat. Seorang Abu Bakar As-Siddiq yang begitu sering menangis, lembut jiwanya, tapi pada saat ada orang yang tidak mau membayar zakat, pada saat itulah keluar rasa emosi dalam artian marah fi sabilillah, sehingga akhirnya orang-orang terkejut melihat Abu Bakar yang begitu tenang, begitu lembut, tapi ternyata mampu tampil bagaikan singa yang menakutkan setiap lawan-lawannya. Sejarah banyak berbicara tentang sahabat, tentang hal ini. Jadi bagaimana hidup ini kita hadapi dengan jiwa-jiwa yang begitu penyantun. Makanya di dalam ayat ini Allah mengatakan inna rabbi rahimun wadud. Kenapa kita harus marah? Kenapa kita harus emosi? Kenapa kita harus dendam sama orang? Padahal sebenarnya pencipta diri kita Allah Subhanahu wa taala selalu siap untuk mentolerir sikap kita pada saat kita mau kembali kepadanya. Iya, Ustaz Arifin, ada pertanyaan. Apakah mana yang lebih kita utamakan? Istighfar ini ketika dalam menghadapi musibah atau istighfar ini ketika kita menghadapi kehidupan normal, sholat kita juga, berinfak kita juga? Ya, Ustaz Arif. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah, beristighfar itu kapan dan di mana saja. Karena manusia tidak luput dari kesalahan. Kullu bani Adam khotok wa khairul khotoin at-tawwabun. Setiap anak Adam itu bersalah dan sebaik-baik orang bersalah itu ya memohon maaf. Jadi tidak ada salah saja sebenarnya itu kita, kondisi kita itu biasa sudah khilaf dan tersalahkan. Jadi apalagi memang sudah merasa punya salah, memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah, di sisi lain kita menemukan surat Hud ayat 90 ini yang berbunyi wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud, merupakan pesan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, terutama yang disampaikan Nabi Syuaib kepada kaumnya. Setelah sebelumnya bagaimana ketegasan Nabi Syuaib, hati-hati kamu akan ketimpa bahaya sebagaimana pernah dialami oleh kaum Nabi Nuh, Hud, Soleh, dan Lut. Tetapi walaupun demikian, Allah tidak cepat-cepat menurunkan azab itu. Nabi Nuh bukan langsung begitu dicaci hari ini, besok langsung turun air bah. Tidak, setelah 950 tahun, setelah tenggang waktu yang begitu lama. Begitu juga Nabi Syuaib. Walaupun dia mengatakan ada musibah yang akan dialami apabila engkau tetap durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah tetap Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tetapi bukan berarti azab tidak mungkin turun. Untuk itu supaya azab benar-benar tidak turun, kusampaikan pesan kasih sayang, yaitu mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya Islam adalah agama yang begitu kasih dan sayang kepada umat manusia dengan prinsip ampunan Tuhan yang begitu luar biasa. Itu yang pertama. Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Apa beda ampunan dan tubu ilaihi? Mohon ampun berbeda dengan kembali kepada Allah. Terkadang istighfar dengan taubat hampir sama, tapi sebenarnya tidak. Diilustrasikan, ada seorang anak yang tahu dia orang tuanya marah. Sangkingkan marahnya orang tuanya, anak ini pun lari dari rumah. Maka ada paman datang kepada anak tersebut, wahai anakku, wahai kemanakanku, mohon maaf kamu kepada orang tuamu, karena orang tuamu itu adalah orang tua yang baik. Setelah kamu mohon maaf kepada orang tuamu, pulanglah. Nah, jadi di sini ada istighfar dan ada taubat. Setelah kita minta maaf, mungkin tersesat di jalan, kita jauh dari Allah, kembali kepada Allah. Taba roja'ah, kembali kepada Allah, mendekat kepada Allah. Karena tidak sempurna ampunan yang kita minta kalau kita masih tetap dalam kemaksiatan. Maka keampunan yang kita minta itu ketika kita berada pada garis lurus siratal mustaqim dengan kembali kepada Allah. Kemudian ayat ini ditutup dengan inna rabbi rahimun wadud. Ada rahim, ada wadud. Di ayat yang lain kita temukan mawaddah warahmah. Kenapa di sana ada mawaddah warahmah, di sini ada rahim dan wadud? Kenapa itu? Karena memang Tuhan itu tidak saja Maha Pengasih tapi juga Maha Cinta. Jadi di sini disebutkan rahim dan wadud. Rahim artinya kasih, wadud artinya cinta. Sementara kawin, kita karena cinta dulu, kemudian ada unsur kasih. Waktu masih muda, suami istri bisa bercinta-cintaan. Tetapi karena umur sudah mulai tua, terkadang sudah tidak ada lagi cinta, tetapi tentu saja kasih tetap perlu dipertahankan. Itulah bedanya mawaddah warahmah. Dan iya, rahim dan wadud. Sangat menarik kali pertemuan ini, namun waktu jualah yang membataskan kita. Jadi kesimpulannya, marilah kita selalu bertobat kepada Allah dan memohon ampun dan bertobat, artinya istighfar dan bertobat, sungguh itu adalah kehidupan yang sangat mulia, karena hidup seperti ini adalah menunjukkan betul-betul perintah Allah sehingga kita mendapatkan kesederhanaan dan dapat mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau dah tua rupanya.